Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita ingin mengisi kekosongan dengan memurajaah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid pada bab yang ketiga, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala 'adzab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, yang menunaikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa melewati satu azab, melewati hisab dan azab. Iya. Itu hadis yang panjang. Qala al-musannif rahimallahu taala an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman beliau berkata, Husain bin Abdurrahman As-Sulami Abu Hudzail Al-Kufi, beliau seorang tabi'in fiqah. Beliau mengatakan, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair, ketika aku bersama Sa'id bin Jubair, sesungguhnya di dalam majlis Sa'id bin Jubair, dan Sa'id bin Jubair imam faqih, termasuk min kibari tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in, salah satu murid yang paling besar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang meninggal dibunuh oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj adalah salah seorang gubernur, gubernur dari Yazid bin Muawiyah, dan meninggal di masa itu. Sa'id bin Jubair meninggal di masa itu karena pemberontakan. Kenapa memberontak? Karena penguasanya zalim. Dan pada masa itu generasi salaf itu terbagi dua. Ada yang memandang bolehnya memberontak kepada penguasa yang zalim meskipun dia masih muslim, dan ada yang memandang tidak boleh sama sekali. Dan yang memandang tidak boleh itu lebih banyak, dan ulama-ulama besar di kalangan itu memandang tidak boleh, termasuk guru beliau sendiri, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Itu di masa itu. Tapi kemudian setelah lewat masa itu, ulama sepakat memberontak kepada penguasa yang zalim selama dia masih muslim hukumnya haram. Itu sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan itu dinukil oleh Al-Imam Nawawi dari Al-Qadhi Iyad di dalam Syarah Muslim. Dalam Syarah Muslim di juz ke-12. Nah, sebelum itu para ulama masih berbeda pendapat, termasuk Sa'id bin Jubair. Syekhul Islam menyebutkan di dalam Minhaj Sunnah penjelasan yang panjang lebar tentang masalah ini, bahwa sebelum pada masa sahabat dan juga masa tabi'in, di akhir-akhir masa sahabat itu ulama berbeda pendapat, dan semua pemberontakan baik yang dilakukan oleh khawarij maupun yang dilakukan oleh ahlu sunnah tidak sedikit pun membawa kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Tidak ada kebaikan dunia, para sahabat yang memberontak itu kebanyakannya mati terbunuh. Iya, termasuk Az-Zubair Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan mereka telah sebenarnya telah dilarang oleh para ulama besar di zaman yang masih hidup di zaman tersebut. Iya. Dan kerusakan yang sangat besar yaitu terbunuhnya para ulama, termasuk Sa'id bin Jubair ini. Dan beliau dikatakan oleh para ulama, ketika Sa'id bin Jubair itu terbunuh, tidak ada di dunia ini kecuali membutuhkan ilmunya. Kecuali sangat membutuhkan ilmu Sa'id bin Jubair. Itu diungkapkan karena apa? Untuk mengingatkan betapa mafsadat yang besar dari pemberontakan. Iya. Jadi setelah masa-masa itu, para ulama sepakat pemberontakan itu diharamkan kepada pemimpin yang zalim selama dia masih muslim. Kalaupun dia jadi menjadi kafir, itu pun tidak otomatis boleh memberontak. Ada syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama, dan mungkin bukan saat ini kita membahas secara panjang lebar. Iya. Ini sekedar faedah dari sirah Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Faqala, maka pada saat itu, iya, sebelumnya faedah yang penting sekali juga kita sebutkan. Jadi tidak boleh kemudian orang-orang zaman sekarang atau setelahnya itu menjadikan alasan bolehnya pemberontakan dengan alasan karena dulu juga sahabat ada namanya Abdul bin Zubair pernah memberontak. Aisyah pernah berperang dengan Ali. Kemudian sahabat-sahabat yang pernah berperang dengan pemerintah itu tidak boleh sama sekali, sebab itu di zaman itu. Dan sebenarnya di zaman itu pun hukumnya sudah haram, cuman sebagian para ulama itu menakwil, ya menakwil hadis-hadis tentang larangan pemberontakan. Tapi setelah itu telah terjadi kesepakatan, telah terjadi ijma, tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim, penguasa muslim, iya, baik yang adil dan bertakwa maupun penguasa yang zalim maupun fasik. Dan bahkan para ulama sepakat bahwasannya taat kepada pemerintah muslim meskipun dia zalim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Usul Sunnah yang ke-21, bahwasannya pemberontak itu adalah seorang mubtadi. Iya, pemberontak adalah seorang mubtadi. Iya, mubtadi dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, dia telah keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam merubah kemungkaran penguasa. Iya. Sisi yang kedua, keluar dari pemerintahan kaum muslimin. Ya, dua-duanya bisa menyebabkan seorang menjadi mubtadi, menjadi ahlul bid'ah. Iya. Karena makna al-jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wastaftariqu ummati 'ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah qala al-jamaah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Ya, al-jamaah itu hanya semua penafsiran para ulama dengan al-jamaah itu kembali kepada dua makna saja. Dan dua makna tersebut harus diterapkan dalam kehidupan seorang muslim. Makna yang pertama, jamaah itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut mereka sampai hari kiamat. Ini makna jamaah yang pertama. Dan makna yang kedua adalah pemerintahan kaum muslimin. Meskipun pemerintahan itu pemerintah ahlul bid'ah, tapi tetap dia maknanya jamaah yang masuk dalam hadis tadi. Iya. Hanya saja bedanya, makna yang pertama itu adalah persatuan dalam bentuk manhaj. Dan makna yang kedua, persatuan dalam bentuk fisik. Dua-duanya tidak boleh dilanggar. Dua-duanya tidak boleh dilanggar. Satu dari kedua dilanggar menyebabkan seorang menjadi ahlul bid'ah. Apalagi kalau dua-duanya dilanggar. Iya. Maka bid'ahnya khawarij, bid'ah pemberontakan itu luar biasa. Melanggar sekaligus dua macam makna jamaah, dua macam makna jamaah. Dan dua macam jamaah ini disebutkan oleh Syekh Salu Al-Syekh dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, dalam pembukaan atau mukaddimahnya. Iya. Itulah sebabnya pensifatan khawarij dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu keras. Kila benar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah seburuk-buruk. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Ini luar biasa peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh memberontak kepada penguasa yang adil maupun yang zalim selama dia tidak melakukan kekafiran. Dan kalaupun dia melakukan kekafiran, ada syarat-syarat yang ketat untuk melakukan pemberontakan. Iya. Dan barang siapa yang memberontak baik pada penguasa muslim maupun kepada penguasa yang zalim, maka dia seorang mubtadi, maka dia seorang ahlul bid'ah. Iya. Faqal, ya, berkata Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Faqultu ana, maka aku berkata, saya yang melihatnya. Ini kata Husain bin Abdurrahman. Iya, ini satu kisah majlis yang dilakukan oleh generasi tabi'in. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya termasuk kebiasaan as-salafus salih bermajlis ilmu. Thumma qultu, kemudian kata Husain, amma inni lam akun fi salatin. Ketika itu aku tidak sedang melakukan salat. Iya. Apa makna dari perkataan beliau ini? Maksudnya jangan sampai orang yang mendengarkan perkataan beliau sebelumnya menganggap dia sedang salat. Dan ini termasuk bagian dari keikhlasan seseorang. Iya. Dia tidak ingin dipuji pada amal yang tidak dia kerjakan. Iya. Berbeda dengan yang lainnya, ingin dipuji pada amal yang tidak dia kerjakan, terlebih lagi pada amal yang dia kerjakan. Adapun generasi as-salaf sangat takut, sangat khawatir dengan riya yang sampai tertimpa kepada mereka. Iya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan generasi salaf kalau bangun itu untuk beribadah, untuk sholat lail. Iya. Bangun malam untuk sholat lail. Maka dia tegaskan, ketika itu aku tidak sedang sholat. Jadi bukan untuk nonton sepak bola atau Facebookan tengah malam. Iya. Bangun untuk sholat lail sudah merupakan kebiasaan generasi salaf. Iya. Walakin niludiktu, akan tetapi ketika itu aku sedang disengat oleh binatang berbisa. Qala fama sana'ta, lalu kata Sa'id, apa yang kamu lakukan ketika itu? Qultu irtaqaitu, aku katakan aku meminta diruqyah. Iya. Qala fama hamalaka ala dhalik, kata Sa'id, apa yang membawamu melakukan itu? Maksudnya apa dalilmu? Iya. Apa kamu memiliki dalil sehingga kamu meminta diruqyah ketika disengat oleh kelajengking? Iya. Hadis ini ikhwan sekalian menunjukkan kepada kita bahwasannya generasi salaf itu melakukan dialog, belajar dengan cara tanya jawab. Dan ini termasuk metode yang sangat bagus di dalam belajar. Iya, metode yang sangat bagus dalam belajar. Dan terkadang mereka berdebat, tetapi berdebat dengan berdasarkan dalil dan untuk mencari kebenaran, bukan berdebat tanpa dasar dalil dan sekedar untuk mencari siapa yang menang, siapa yang lebih pintar berbicara, siapa yang lebih pintar berdebat. Sebagaimana nanti akan kita lihat dari kisah ini, dari hadis ini, generasi as-salaf itu berdialog, berdebat, tetapi berdasarkan dalil dan untuk mencari kebenaran, bukan sekedar ingin menunjukkan saya yang lebih pintar. Iya. Saya yang menang, saya yang lebih baik bicaranya dari kamu. Iya. Dan kita lihat di sini, Sa'id bertanya kepada Husain, apa dalilmu melakukan itu? Ini menunjukkan apa? Orang yang beramal, dia yang dimintai dalilnya. Bukan sebaliknya, orang yang melarang yang dimintai dalilnya. Artinya orang yang beramal, dia yang lebih pantas untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Yang itu misalkan kita melarang seorang melakukan satu kebid'ahan, biasanya ada yang mengatakan, apa dalil kamu melarang saya? Ya semestinya dibalik, dia yang ditanya, apa dalil kamu melakukan ini? Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh langsung menyalahkan saudara kita yang melakukan satu amalan yang kita tidak kenal, karena bisa jadi dia memiliki dalil. Dan ini contoh yang dilakukan oleh generasi as-salaf. Iya. Dan bahkan ini bisa menjadikan salah satu sebab dari sebab-sebab perpecahan ketika kita menyalahkan saudara kita tentang satu amalan padahal dia memiliki dalil. Kita yang belum tahu dalilnya sok mau menyalahkan. Iya, padahal kita yang bodoh. Iya. Baik. Maka contoh dari generasi as-salaf, mereka bertanya kepada saudaranya, apa dalilmu sehingga melakukan tersebut? Padahal nanti kemudian Sa'id akan menyalahkan dia. Tapi sebelumnya dia bertanya dulu, apa dalilmu? Iya. Maka qultu, kata Sa'id, hadithun haddatsanahu Sya'bi. Dalilnya adalah satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi Amir bin Syurahail Al-Hamdani. Nama beliau salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in, min thiqati tabi'in wa fuqaha'ihim. Iya. Dia lahir pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan meninggal pada tahun 103 Hijriah. Iya, termasuk ulama besar dari generasi tabi'in. Qala wa ma haddatsakum, kata Sa'id, apa yang disampaikan Sya'bi kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayn. Asy-Sya'bi rahimallahu taala menyampaikan kepada kami satu hadis dari Buraidah bin Husayn. Buraidah bin Husayn bin al-Harith al-Aslami, sahabiyun masyhur, yang meninggal pada tahun ke-63 Hijriah. Iya. Annahu qala, wasanya dia mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh gigitan binatang berbisa. Gigitan binatang berbisa. Iya. Tidak ada ruqyah kecuali dari dua penyakit ini. Pertama, penyakit ain, itu penyakit yang disebabkan oleh mata manusia. Apakah mata itu memandang seseorang karena takjub, karena takjub dengannya, dan dia tidak memuji nama Allah, atau sebaliknya dia memandang seseorang karena hasad. Iya. Maka ini sangat bermanfaat untuk diruqyah. Ya, orang yang terkena penyakit ini diruqyah. Atau dengan cara yang lain, seperti yang disebutkan dalam satu hadis yang sahih, orang yang memandang itu disuruh untuk mandi. Disuruh untuk mandi. Kemudian tetesan-tetesan air dari sisa mandinya itu dipergunakan oleh orang yang terkena ain. Untuk apa? Untuk berwudu atau diminum. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Iya. Atau humah, itu penyakit semacam demam yang disebabkan oleh gigitan binatang berbisa. Ini dua penyakit yang disebutkan dalam hadis ini tentang bolehnya diruqyah. Tetapi mana hadis ini? Kata Al-Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimallahu taala, maknanya adalah tidak ada ruqyah, tidak ada yang penyakit yang lebih manjur untuk diruqyah. Maksudnya itu, bukan pembatasan bahwa ruqyah itu hanya dibolehkan untuk dua penyakit ini saja. Iya, tetapi maksudnya di sini tidak ada penyakit yang lebih manjur untuk diruqyah melebihi penyakit ain dan penyakit humah. Iya. Dan sudah dimaklumi bahwasanya ruqyah itu untuk semua penyakit. Ya, karena Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penawar untuk segala penyakit. Penyakit apa saja yang menimpa seseorang, di samping dia berusaha untuk mencari pengobatan yang dianjurkan oleh dokter misalkan, dia kemudian juga meruqyah dirinya. Ya, meruqyah dirinya. Tapi penyakit apa saja yang dia derita. Lalu kata Sa'id, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus, sungguh baik seorang yang beramal berdasarkan ilmunya. Ya, man intaha ila ma sami'a, seorang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dengarkan dari ilmu Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, coba lihat, ini adab generasi as-salaf. Dia muji Husain bin Abdurrahman meskipun dia nantinya akan menyalahkan. Iya. Tetapi dia muji kenapa? Karena dia telah beramal sesuai dalil, sesuai yang sebatas yang dia ketahui. Adapun sebagian orang itu langsung kemudian menyalahkan dan tidak memperhatikan perasaan saudaranya. Iya, ini juga tidak baik di dalam satu penyampaian ilmu. Iya, dan ini adab yang sangat baik dari generasi as-salafus saleh. Dan ini menunjukkan kewajiban beramal dengan dasar ilmu. Ya, inilah jalan generasi as-salafus saleh. Jalan yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari minimal dalam 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam mukaddimah Al-Kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Beliau katakan ayat ini menunjukkan kepada kita manusia itu terbagi menjadi tiga jalan. Tiga jalan manusia yang ditempuh oleh manusia, ada tiga jalan. Jalan yang pertama, jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu jalannya orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Mereka adalah al-Yahud. Dan jalan yang kedua adalah jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Adapun jalannya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang berilmu dan beramal, menempuh jalan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Mereka menuntut ilmu dan mereka amalkan ilmu tersebut. Iya, ini senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam sehari. Maka tidak masuk di akal kalau seorang minta kepada Allah tapi dia tidak mau berusaha. Sebagaimana dia meminta rezeki kepada Allah, dia berusaha. Demikian pula seorang meminta ilmu, meminta untuk ditunjuki jalan yang benar, dia juga harus berusaha, yaitu dengan menuntut ilmu. Iya. Lalu kata Sa'id, walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tetapi, pertama dipuji dulu. Dikatakan sungguh bagus seorang yang telah beramal sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Lalu dia katakan akan tetapi ada satu hadis yang disampaikan kepada kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Khawas kalian, waktu kita sudah habis mungkin. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.